Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata wa illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Al-Khamis yang kelima dari huruf jar, huruf hafad, fi. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid. Asyahid fil masajidi. Fa'idu wajadta kalimatan dakhalat alaiha fi, fahya ismun. Apabila kamu dapati ada satu kata masuk padanya fi, maka itu adalah isim. Wa mislu qawli sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah. Asyahid fi baitin. Fi baitin, baitin masuk padanya fi. Allah rahimahullahu ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Al masajid ismun fiha min alamatil asma, padanya ada beberapa tanda isim. Salah satu alamat, ada tiga tanda isim: harful hafd idha fi, wal alif wal lam, wal hafd. Ini jar. Wa majtama'a qaumun fi baitin. Fi baitin min buyutillah, min buyut. Salah satu alamat, baitin ada padanya tanwin wal khafad wal dhul hadaful khafad yani fi. Min buyutillah alamatan, ada pada padanya buyut dua tanda, harful khafad jadi min wal khafad. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi laha ma'anin kathiratun. Fi laha ma'anin kathiratun, tanwin iwad, iwad dari huruf ya. Ma'ani awalnya, sehingga kathiratun naatnya lamma. Laha ma'anin kathiratun minha adzarfiyah, di antara mana fi ada adzarfiyah. Qala Allah ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Idzan al masjid dzaraf, tempat. Ini di masjid. Wa taqulu ar-rajulu fil majlisi. Idzan al-majlis taraf, zarfun lahu. Wa taqulu al-ma'u fil ka'si. Al-ka's ini gelas, cangkir, taraf. Fi itu mana dzarfiyah, di gelas, di majlis, di masjid. Qala wa rubba. Yang terhubjar adalah rubba, takulu rubba rajulin naqituhu. Wajda wajadta kalimatan, apabila kamu dapati satu kata, dakhal alaiha rubba, masuk pada kata tadi rubba, fahya ismun, maka kata tersebut adalah isim. Qala farajulun min fi qaulika rubba rajulin ismun. Fihi min alamat asma, ada padanya tanda-tanda isim. Salah satu alamat, duhul harfil hafad wa tanwin wal hafad. Qala wa rubba li taqlil wa takthir, dan rubba itu maknanya bisa untuk menunjukkan sedikit atau banyak. hasabas siyak. Hasabas siyaki sesuai dengan konteks kalimat. Ya, robba rajulin karimin yajudu. Artinya taksir. Banyak orang-orang yang karim itu berderma. Tapi kalau rubba rajulin bakhilin yajudu, artinya taklil. Rubba kadzubin yasduku, artinya taklil. Rubba saduqin yasduku, ini takhir, tergantung kalimat. Hasab siyak, sesuai konteks kalimat. Qala wal ba'u wal kaf wal lam. Di antara huruf apa adalah ba, kaf, wal lam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al kalimatu allati fil awwal, kalimat yang ada di awal penyebutan huruf. Yaqulu rahimahullah, berkata Ibnu Jurum, wahya huruf apa adalah min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba. Asit asitu hadhihi qalaha bilafdhiha. Enam huruf ini beliau ucapkan sesuai dengan lafadznya, min, ila, an, ala, fi, rubba. Qala wal ba'u, adapun setelahnya wal ba'u wal kaf wal lam. Wal ba' qalaha bismiha. Beliau ucapkan dengan namanya, nama huruf hijaiyahnya, ba. Walam yakul wa ba wal kaf, tetapi sebut dengan namanya al ba'u wal kafu. Ya, ba dengan wal ba'u, tidak dengan wa ba. Wal kafu tidak dengan walam yakul kaf wa kaf. Wal lamu walam yakul walam, dengan satu huruf. Kenapa? Dimana? Lianna al-ma'ruf 'inda nahwiyyin, karena yang ma'ruf di sisi ahli nahwu, anal kalimata idza kanat 'ala harfin wahidin, kalau ada satu kata hanya terdiri dari satu kata. Saya ulangi, karena menurut ihwan nahwiyyin ahli lughah ahli nahwu, bahwasanya satu kata, idza kanat 'ala harfin wahid, kalau hanya terdiri dari satu huruf, satu kata, kalau hanya terdiri dari satu huruf, seperti tadi huruf jar di antaranya adalah huruf apa, di antaranya ba, kaf, lam, satu huruf, maka yuntaqu bismiha, diucapkan dengan namanya, al ba'u wal kafu wal lam. Wa idza kana al harfain fa akthar, tapi kalau dia ada satu kata dibangun dari dua huruf atau lebih, patut dzikaru bila fathiyah, maka disebut dengan lafaz huruf tersebut. Fakul min, ya, ala, fi, karena tersusun dari dua huruf. La taqul al mim wa nun, harfu jar. Tidak boleh kamu bilang al mim wa nun harfu jar. Kenapa? Karena ini dua huruf. Min disebut dengan lafadznya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala li Zaidin, ada satu kata, satu kalimat, li Zaidin taqul alam harfu jar, wala taqul lam, dengan satu huruf aja, tetapi disebut dengan namanya, alamu harfu jar, wala taqul lam harfu jar. Qala al-ba'u min alamatil asma, ismi. Ba tambah tanda isim. Fa idza wajadta kalimatan dakhalat 'alaiha al-ba' fa ismun. Kalau satu kata masuk padanya ba, maka itu isim. Contohnya bismillah. Ism di sini ismun. Bismi. Kemana kenapa kata masukkan ba? Bismi. Wa fihi pada kata ism di sini min alamat asma ada tanda-tanda isim. Yang pertama duhulu harfil khafd, yaitu ba. Yang kedua adalah wal khafdu, dia dijar majrur mahfud. Qala ta'ala alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam. Asyahid aziz ismun. Kenapa ismun? Li'annahu dahar alaihi harful khafd. Karena masuk pada huruf khafd wahul ba. Bi'aziz tanda pertama dia isim karena kemasukan huruf khafd di ba. Yang kedua wa khufidha, dia mahfud di khafd di majrur. Yang ketiga wa nuwina, tanwin bi azizin salatu alamat. Qala rahimahullahu ta'ala wal ba'u ta'ti lis sababiyyah. Ba kadang di antara mana adalah sababiyah, menunjukkan sebab. Walaha manin katsirah, dan ba memiliki makna banyak. Ya ba sababiyah, ya ba lil musahabah, ba lil isti'anah, banyak. Lakin minha di antara makna tersebut adalah sababiyah. Wa minha isti'anah, di antara makna juga adalah isti'anah. Misal katabtu bil qalami, katabtu bil qalami. Bahasa ini bil isti'anah, dengan bantuan qalam. Qala wa kullu ba'in tadkhulu ala adawatil amal fahiya isti'anah. Ini kaidah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kaidah dari Ibnu Taimin. Semua ba yang masuk ke adawatil amal, masuk ke alat-alat beramal, masuk ke alat-alat untuk berbuat, beramal, maka itu adalah ba isti'anah. Tadi contohnya katabtu bil qalami, ya karena qalam itu adat, alat untuk bekerja, menulis. Misal darabtu bil asha, asha adalah alat, maka ini ba isti'anah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'ati, dan juga masuk atau datang ba lima anin ukhra di untuk mana-mana lain. Saya cukup, Allah alam. Assalamualaikum.